Neng pinggiring pengawan tansah setya ngenteni sliramu. Eleng-eleng jamane semono wis tungkap pitung ketika neng pinggireng bengawan saben-saben mung tansah kelingan. Wus prasetyo ing janji kang suci ing lair terus ing ati sanadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring iki lan pasti kita sak dermo ngelampai neng pinggiring bengawan waya sore ten saya kelingan. Gawang-gawang esemu cahayu gawe sedih hatiku sanadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka layan jangka Gusti kang paring iki lan pasti kita sak termong lampai nang pinggiring pengawan waya sore ten saya kelingan gawang-gawang esemu cahayu gawe sedih